Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma kita lanjutkan. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala babu ma'rifati alamatil i'rab. Bab yang menjelaskan pengetahuan tentang tanda-tanda i'rab. Dan bab ini yang paling enak sebagaimana telah disinggung di depan merupakan bab yang penting. Jadi hendaknya betul-betul diulang-ulang sampai hafal dan rukin tentang tanda-tanda i'rab. Karena inilah yang nanti akan terus dipakai dalam ilmu nahwu. Ya, terus dipakai dalam ilmu nahwu. Pada pembahasan-pembahasan berikutnya semuanya dibangun di atas pengetahuan tentang tanda-tanda i'rab. Al-Musannif rahimahullah ta'ala babu ma'rifati alamatil i'rab lirafi arba'u alamatin. Untuk i'rab rafa' itu ada empat tanda. Al-dhammatu wal-wawu wal-alifu wal-nun, yaitu dhammah dan wawu serta alif dan nun. Ini empat tanda. Fa'amma dhammatu adabun dhammah fatakunu alamatan lirafi fi arba'ati mawadhi'. Maka dhammah ini menjadi tanda untuk i'rab rafa' pada empat tempat. Sebagaimana telah digambarkan pada pertemuan yang lalu, keempat tempat tersebut apa? Fil ismil mufradi wa jam'il tafsiri wa jam'il mu'annathis salimi wal fi'lil mudhari'il ladzi lam yattasil bi akhirihi syai'. Yaitu pada isim mufrad, jamak taksir, jamak mu'annath salim dan fi'il mudhari' yang akhirnya tidak bergabung dengan sesuatu apapun. Tayyib. Sekarang titik syarat kita ikhwani fillah, ya, yang hendaknya kita perhatikan setelah mengetahui bahwasanya dhamma sebagai tanda i'rab rafa' pada empat tempat ini, kita perlu mengetahui makna syai'un yang dimaksud itu apa. Karena untuk fi'il mudhari' yang rafa'nya dengan dhamma dikatakan di sini, yaitu fi'il mudhari' alladzi lam yattasil bi akhirihi syai', yaitu yang tidak bergabung akhirnya dengan sesuatu pun. Dan asy-syai' yang dimaksud di sini ikhwani fillah yaitu tiga perkara. Syai'un yang dimaksud di sini adalah tiga perkara. Yang pertama yaitu wawul jama'ah. Yang kedua alif tasniyah. Dan yang ketiga ya mu'annatsah mukhatabah. Inilah syai'un yang dimaksud. Yaitu kapan saja fi'il mudhari' akhirnya tidak bergabung dengan salah satu dari perkara ini, yaitu apa? Kurban. Yang pertama wawul jama'ah. Yang kedua apa? Kemudian alif tasniyah. Yang ketiga ya mu'annatsah mukhatabah. Tayyib. Wawul jama'ah yaitu wawu yang menunjukkan fa'ilnya adalah bentuk jamak dari laki-laki, yaitu mereka tapi laki-laki, atau kalian banyak tapi laki-laki. Yang jelas syai'un diingat tiga perkara ini apabila, dan nanti akan semakin jelas ketika kita masuk pada nun. Kalau fi'il mudhari' bersih, terbebas dari ketiga perkara ini, maka dia alamat rafa'nya adalah dengan dhamma. Seperti misalnya yadhhabu Muhammadun ilal masjid. Muhammad pergi ke masjid. Ini yadhhabu ini fi'il mudhari' yang akhirnya tidak bergabung dengan sesuatu apapun yang disebutkan tadi, maka dia rofaknya dengan dhammah. Qala wa amma al-wawu fa takunu 'alamatan li raf'i fi mawdhi'ain. Adapun wawu, maka dia menjadi tanda untuk i'rab rafa' pada dua tempat. Fi jam'il mudzakkar as-salimi wa fil asma'il khamsati. Yang pertama pada jamak mudzakkar salim. Yang jamak mudzakkar salim ini pengertiannya apa? Indah ya Abu Muhammad Sa'id. Jamak mudzakkar salim itu apa? Satu bentuk jamak yang menunjukkan laki-laki yang banyak, yang lebih dari dua. Tayyib. Dengan tidak adanya perubahan pada bentuk mufradnya. Lalu masih kurang satu kriteria lagi, yaitu bagaimana cara membuatnya, atau sebab dia disebut sebagai jamak mudzakkar salim. Yaitu adanya tambahan wawu dan nun atau ya dan nun. Jadi kesimpulannya jamak mudzakkar salim adalah bentuk jamak untuk mudzakkar dengan tambahan wawu dan nun atau ya dan nun dengan tanpa adanya perubahan pada bentuk mufradnya. Seperti muslimuna, mu'minuna, kafiruna, dan seterusnya. Sekarang yang kedua, wafil asma'il khamsah, dan pada isim-isim yang lima. Untuk asma'ul khamsah ini, ikhwanillah, tidak ada pengertian yang lebih bagus daripada menyebutkannya. Karena fi'ilnya cuma lima. Jadi tinggal disebut asma'ul khamsah itu apa, ya sebutkan saja. Wahia yaitu abuka, abuka, wahamuki, wahuka, wadumalim. Abuka, bapakmu, ahuka, saudaramu, hamuki, ya, iparmu untuk perempuan, wahuka, mulutmu, wadumalim, dan yang memiliki harta. Untuk asma'ul khamsah, ikhwanifillah, insya'Allah ta'ala, pada kitab-kitab yang lebih tinggi nanti akan disebutkan syarat-syarat. Ya, syarat-syarat yang apabila terpenuhi baru dia bisa di-i'rab seperti ini. Ya. I'rabnya ketika rafa dengan dhammah. Ya. Ketika rafa dengan dhammah. Baik. Hah? Pada itu semua. Asma'ul khamsah ketika rafa i'rabnya dengan dhamma. Ya, betul. Rafa'nya dengan wawu tayyib. Asma'ul khamsah ketika rafa dengan wawu. Ingat-ingat. Diperhatikan. Wa amma al-alifu, adapun alif, fatakunu 'alamatan lirafi fi tathniyatil asma'i khassatan. Maka alif ini menjadi tanda bagi i'rab rafa pada tathniyatil asma', yaitu isim-isim musanna, isim-isim yang menunjukkan dua, khassatan secara khusus. Jadi hanya satu saja tempat alif sebagai tanda i'rab rafa, yaitu apa? Isim tathniyah atau isim mutanna. Wa amman nun, adapun nun, fatakunu 'alamatan lirafi fil fi'lil mudhari' idza ittasala bihi dhamiru tathniyatin aw dhamiru jam'in aw dhamiru mu'annatsatil mukhatabah. Adapun tanda yang keempat yaitu nun, maka dia menjadi tanda i'rab rafa, ikhwanifillah, pada satu tempat. Ini satu tempat saja, yaitu fi'il mudhari' apabila bergabung dengan dhamir tasniyah, yang dhamir tasniyah di sini bentuknya apa? Adalah alif. Au dhamirun jam'in atau dhamir jama', yang dalam hal ini bentuknya adalah waw. Au dhamirul mu'annatsatil mukhatabah atau dhamir mu'annats mukhatabah, yang dalam hal ini bentuknya ya. Dan ketiga dhamair inilah ikhwanifillah yang disebut dengan syai'un ketika pada pembahasan apa? Pembahasan dhammah. Baik. Jadi berarti dari sini kita ketahui fi'il mudhari' yang akhirnya bergabung dengan syai' itu i'rab rafa'nya dengan apa? Dengan nun. Ketika tidak bergabung dengan syai', maka i'rab rafa'nya dengan apa? Dengan dhamma. Baik. Sekarang contoh-contoh fi'il mudhari' yang akhirnya bergabung dengan tiga perkara ini, ya Muhammad. Inilah daftar timbangan untuk fi'il-fi'il mudhari' yang akhirnya bergabung dengan ketiga bentuk dhamair tadi. Yang pertama, ketika fi'il mudhari' bergabung dengan wawu jama'ah. Wawu jama'ah atau yang disebutkan di sini sebagai apa? Dhamir jama'. Yang dimaksud adalah wawu jama'ah, yaitu semua fi'il ikhwani fillah yang masuk dalam timbangan yaf'aluna taf'aluna. Yaf'aluna ini wawu jama'ah, ya, yang menunjukkan makna apa? Jama' untuk mudzakkar, ya. Dan pada contoh ini atau timbangan ini yaf'aluna berarti ya mudzakkar jama' ghaib atau jama' mudzakkar ghaib. Adapun taf'aluna, ya, ini juga wawu jama'ah, tapi untuk mukhatabun, yang diajak bicara. Jadi kalian, ini mereka laki-laki sedang melakukan. Ini kalian laki-laki banyak sedang melakukan sesuatu. Yaf'aluna, taf'aluna. Kemudian alif tasniyah, yaitu yaf'alani dan taf'alani. Yaf'alani, mereka berdua ya, sedang melakukan pekerjaan. Taf'alani, kalian berdua sedang melakukan perbuatan. Baik. Semua fi'il ikhwani fillah yang masuk dalam timbangan ini, maka dialah yang di'irab dengan nun, ya, dengan tanda nun ketika rafa'nya. Contohnya misalnya tinggal kita timbang, ada fi'il dhahaba menjadi yadhhabani. Maka yang dhabani jangan bingung-bingung, seperti yang fa'alani, dia tanda rafa'nya dengan nun. Sahih. Taf'alani misalnya kalian ketemu kata jalasa berarti tajlisani. Tinggal ditimbang tajlisani, tanda rafa'nya dengan nun. Sahih. Kemudian dhamir yang ketiga yaitu ya al-mu'annatsah al-mukhatabah, yaitu satu saja, taf'alina, menunjukkan satu orang perempuan yang diajak bicara. Nah, berapa dari yang disebutkan di sini timbangan fi'ilnya? Berapa? 1, 2, 3, 4, 5, ada 5. Inilah yang kemudian secara ringkasnya ikhwani fillah disebut dengan af'alul khamsah. Af'alul khamsah, atau nanti dalam kitab yang lebih tinggi lagi disebut dengan sebutan yang lebih benar, yaitu amtsilatul khamsah. Amtsilatul khamsah, sama yang diinginkan, sama ikhwan fillah, af'alul khamsah atau amtsilatul khamsah. Kenapa? Karena sebagian peneliti nahwu ikhwan fillah penamaan ini kalau dipandang tidak pas. Kenapa? Karena yang dimaksud bukan fi'il ini saja, tapi ini sebagai contoh saja atau sebagai timbangan saja. Timbangan saja untuk semua fi'il-fi'il yang sama, seperti keadaan apa yang disebutkan di sini. Yaf'alani wa taf'alani, yaf'aluna wa taf'aluna wa taf'alina. Ini lima. Timbangan ini dihafal ya panitia karena sangat bermanfaat. Sangat bermanfaat. Tayyib. Ini semua semua fi'il yang kemasukan tiga dhamir ini, yang kemasukan tiga dhamir ini, maka dia rofaknya adalah dengan ya, adalah dengan apa? Dengan nun. Tayyib. Paham? Berarti bedanya ikhwanillah fi'il mudhari yang di'irab rofak dengan dhamma dengan yang nun itu apa? Abu Ja'far. Yang rofaknya nanti saja, wajahnya nanti diperhatikan dulu saja. Tayyib. Bedanya yang fi'il mudhari ketika rofaknya ya, tandanya dengan dhamma, dengan yang tandanya nun, bedanya apa? Ketika dhamma disebutkan fi'il mudhari, ketika untuk tanda nun juga disebutkan fi'il mudhari, bedanya apa fi'il mudhari yang pertama dengan yang kedua? Inna ya Abdurrahman. Nah, kalau yang dengan dhammah dia tidak bergabung sama sekali dengan tiga bentuk dhamir ini. Dhamirnya apa saja? Wau jama'ah atau alif tathniyah atau ya mu'annatsah mukhatabah. Adapun yang dengan nun ikhwani fillah tanda rofaknya, maka adalah semua fi'il mudhari' yang akhirnya bergabung dengan ketiga perkara ini. Yang kalau kita mau melihat wazannya ada lima jenisnya, yaitu yaf'alani wa taf'alani atau yaf'aluna wa taf'aluna dulu, kemudian yaf'alani wa taf'alani, kemudian wa taf'alina. Tayyib. Ini i'rab rofak. Sekarang masuk pada i'rab nasab. Qala rahimahullah, walil nasbi khamsu alamatin, dan untuk i'rab nasab itu ada lima tanda. Al-fathatu wal-alifu wal-kasratu wal-ya'u wa hadfun nuni. Ada lima ini, lebih banyak lagi berarti butuh dihafal lebih keras lagi. Ya, nasab mempunyai lima tanda. Fathah, alif, kasrah, ya, dan membuang nun. Hadfun nun itu maknanya membuang nun. Fa'amal fathatu fatakunu alamatan linasbi fi thalathati mawadhi'. Adapun fathah, maka dia menjadi tanda untuk i'rab nasab pada tiga tempat. Pada tiga tempat. Fathah ini termasuk tanda asal untuk i'rab nasab. Adapun tanda asal untuk i'rab rofa apa? Dhammah. Tayyib. Sekarang perhatikan, untuk tanda asal ini bedanya antara yang di rofak dengan yang pada nasab. Fa'amal fathatu fatakunu alamatan linasbi fi thalathati mawadhi'. Pada tiga tempat. Fil ismil mufradi wa jam'it taksiri wal fi'lil mudari'i idha dakhala alaihi nasibun walam yattasil bi akhirihi syai'un. Yang pertama pada isim mufrad, kedua pada jamak taksir, dan yang ketiga pada fi'il mudhari' apabila masuk atasnya amil nasib, amil yang menasabkan. Baik, ya, fi'il mudhari' yang kemasukan amil yang menasabkan dan akhirnya tidak bergabung dengan sesuatu apapun. Dan syai'un yang dimaksud di sini sama dengan syai'un yang diterangkan tadi, yaitu apa? Indah ya Muhammad Padang Mawud jama'ah alif tasniyah dan ya mu'annatsah muqattabah. Jadi kapan saja fi'il mudhari' kemasukan amil nasab kemudian akhirnya tidak bergabung dengan ketiga perkara tadi, maka dia nasabnya adalah dengan fathah. Perhatikan tiga tempat ini fathah. Ya, fathah yang merupakan tanda asal bagi i'rab nasab. Kalau dilihat dengan dhammah ketika pembahasan rafa, berkurang apa huruf? Hah? Ya berkurang apa? Sa'id. Hah? Apa? Jamak mu'annats salim, ahsanta. Yang berkurang jamak mu'annats salim. Lihat tiga, ya di sini tiga isim mufrad jamak taksir fi'il mudhari'. Adapun pada dhammah isim mufrad jamak taksir jamak mu'annats salim kemudian fi'il mudhari'. Ya, yang hilang pada fathah fa'ilah jamak mu'annats salim di perhatikan nanti ini bermanfaat. Baik. Wa ammal alifu adabun alif fatakunu alamatan linnasbi fil asma'il khamsah nahu ra'aitu abaka wa akhaka wa ma ashbaha dhalik. Adapun alif, maka dia menjadi tanda bagi i'rab nasab pada asmaul khamsah. Satu ini saja ikhwan fillah. Sebagaimana juga ketika dia rafa, ya sebagai tanda rafa cuma satu tempat saja, yaitu apa ketika rafa? Hah? Alif ketika rafa sebagai tempatnya apa? Tasniyah saja. Taib. Adapun di sini alif sebagai tanda i'rab nasab juga pada satu tempat, yaitu pada asmaul khamsah. Jadi ini harus bisa dibolak-balik ikhwanillah, karena beberapa tanda sama. Di i'rab nasab ada alif, di rafa juga ada alif. Taib. Nahu ra'aitu abaka, lihat ra'aitu abaka. Di sini kalau rafa abuka ketika nasab menjadi abaka wa akhaka wa ma asbaha dzalik dan yang semisal dengannya dari isim-isim yang lima. Wa ammal kasratu adamun kasrah fatakunu alamatan linnasbi fi jam'il muannatsis salim. Adapun kasrah, maka dia menjadi tanda bagi i'rab nasab pada jamak mu'annath salim. Yang jamak mu'annath salim ini ketika rafa tandanya apa hamzah? Dengan dhammah. Taib. Jadi ketika nasab ikhwan fillah berubah dari dhammah menjadi kasrah. Wa ammal ya'u fatakunu alamatan linasbi fit tasniyati wal jam'i. Adapun ya'u, maka dia menjadi tanda i'rab nasab pada dua tempat, yaitu tasniyah, isim tasniyah, dan al-jama', yaitu jama' mudzakkar salim. Yang dimaksud di sini, jama' mudzakkar salim. Dan yang terakhir, wa amma hadfun nuni, adapun hadfun nun, yaitu membuang nun, fayakunu alamatan linasbi fil af'alil khamsati allati raf'uha bi tsabatin nun. Dia menjadi tanda i'rab nasab pada af'alil khamsah. Telah kita lewati baru saja af'alul khamsah, fi'il-fi'il yang lima. Kriteria fi'il-fi'il yang lima ini adalah semua fi'il mudhari' yang akhirnya bersambung dengan apa? Indahnya berbal, damir-damir yaitu disebut ya fi'il mudhari' yang nasabnya dengan membuang nun, yaitu pada af'alul khamsah. Ya, disebut af'alul khamsah ini fi'il mudhari' yang bagaimana? Af'alul khamsah itu fi'il mudhari' yang bagaimana? Itu pertanyaannya. Masih tertulis di papan tulis? Kita kayak tak mau jahit, ini gak boleh sama lagi. Pemundara yang akhirnya bersambung dengan apa itu yang domen tasniyah? Alif domen tasniyah, terus wawu jama'ah yang mu'annatsah mukhatabah. Tayyib. Fi'il mudhari' yang bergabung dengan tiga ini ikhwan fillah pada akhirnya maka dia af'alul khamsah. Sekarang kalau ditanya sebutkan af'alul khamsah itu Husain. Yang aluna taf'aluna, yang alani taf'alani, kemudian taf'alina. Apa Abdullah yang keras? Af'alul khamsah itu sebutkan apa saja yang keras? Terus terus terakhir ya, ini dia apa? Lima ya fi'il tersebut yang rofaknya dengan sabatin nun, dengan tetapnya nun. Baik, saya gambarkan bahkan dan besok harus sudah mungkin. Mudah, jadi kesimpulannya cuma seperti ini. Cuma nanti ya kalian bedakan antara fi'il mudhari' yang sini dengan fi'il mudhari' yang bi harfun nun. Ya. Masing-masing ada yang paling banyak fathah karena dia asli. Ada lima fathah, alif, kasrah, ya dan harfun nun. Lihat ini yang sebagai tanda asli cuma tiga, Fanihilah. Cuma tiga. Berbeda dengan dhammah pada irab rofa, berkurang padanya jamak mu'annas salim. Yang di rofa dengan dhammah, tapi ketika nasab dia keluar dari tanda asal tapi ke kasrah. Jamak mu'annas salim. Ya, kemudian untuk alif, alif kalau rofa tempatnya apa? Alif kalau rofa, isim tasniyah. Taib kalau rofa isim tasniyah. Ketika nasab tempatnya apa? Asmaul khamsah. Kemudian kasrah, kalau rofa ada enggak? Rofa ada kasrah enggak? Nah ini yang diperhatikan. Berarti ini tidak ada pada tidak ada pada rofa. Taib. Jamak mu'annas salim. Yang rofaknya dengan domah. Kemudian ya, pada rofak ada enggak? Rofak ada enggak? Ya, masa enggak ada? Ada apa? Apa Ahmad? Ada enggak? Baik. Kemudian harfun nun ini bandingannya pada rofa dengan nun. Berarti tanda-tanda untuk rofa yang enggak ada di tanda-tanda nasab apa? Ya dan kasrah. Sekarang kalau yang di rofa yang enggak ada di sini apa? Hah? Enggak, tandanya. Hah? Dhammah dan al-dhammah dan wawu. Ya. Al-dhammah dan al-wawu. Berarti ini tanda di rofa yang enggak masuk ke nasab. Kemudian kasrah dan ya, ini tanda nasab yang tidak masuk di rofa. Taib. Dan yang perlu kalian cermati pada fi'il mudhari' di sini. Karena sama-sama fi'il mudhari' tapi di sini punya syarat, yaitu akhirnya tidak boleh bersambung dengan sesuatu apapun, yaitu tiga dhamir. Ya, sesuatu itu adalah tiga dhamir. Wawu jama'ah, alif tasniyah, ya mu'anatha mukhatabah. Ini enggak boleh masuk di sini. Nah, sedangkan di sini inilah yang boleh kemasukan tiga perkara tersebut, ya. Yang disebut dengan apa? Af'alul khamsah. Jadi kalau pengen mudahnya yang hadfun nun itu apa? Yaitu af'alul khamsah. Tayyib, barakallahu fikum, di ingat-ingat di murojaah, jangan ya, jangan banyak safar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta.